بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa lanjutkan pada bab Al-Ju'alah atau Al-Ja'alah. Kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar pada bab Al-Ju'ana. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini. Amin ya rabbal alamin. Faslun. Wal ja'alatu, ni fathah ya, wal ja'ala. Faslun, wal ja'alatu jaizatun wa hiya ay yashtaritu ala raddi dhalatihi iwadan ma'luman, fa idza raddaha istahaqqa dhalika al iwadu al mashruta. Kata Syahbi Syuja rahimahullah, faslun wal ja'alatu, dan ju'alah atau ja'alah ja'izah. Ja'alah itu hukumnya boleh, mubah. Ja'alah itu seperti kuis, sayembara. Jadi si pemberi ju'alah atau pemberi upah, pemberi hadiah, memberikan syarat. Jadi kalau ada orang yang bisa melakukan A, B, C, gitu, maka nanti dia akan mendapatkan upah sekian gitu. Jadi ja'alah itu seperti akad ijarah memang. Cuman bedanya ju'alah itu upahnya diberikan dengan catatan pekerjaannya memang betul-betul diselesaikan. Gitu. Kalau ijarah itu kan antara waktu dan pekerjaan. Tapi kalau ju'alah, ya pekerjaannya aja. Itu pun dengan syarat memang harus selesai. Wahia, dan apa yang disebut ja'ala itu, ayyashtarita, dia memberikan syarat, ala raddi dhalatihi, bagi orang yang bisa mengembalikan barang yang hilang, awadhan, yaitu memberikan syarat, memberikan upah sejumlah iwad, upah ma'luman yang diketahui nilainya. Fa'idha raddaha, tapi kemudian nanti kalau dikembalikan itu barang, jadi dia punya barang hilang. Di bahasa sederhananya dia punya barang hilang. Lalu barang hilangnya itu dibikinin sayembara. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya kehilangan kucing. Gitu. Kucing saya jenisnya gini, gini, gini, gini. Bagi teman-teman yang bisa menemukan kucing tersebut akan mendapatkan hadiah 5 juta misalnya. Gitu. Jadi yashtarit, dia mensyaratkan iwadun ma'luman 5 juta tersebut ala raddi dhalatihi, bagi orang yang bisa mengembalikan barang hilangnya. Fa'idha raddaha, kalau kemudian datang orang yang ingin mengembalikan barang yang hilang tersebut, istahakqa dhalikal iwadul mashruwat, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan iwad, itu upah yang masyrut yang sudah disyaratkan di awal. Al-ja'alatu, kata Imam Taqiyuddin Ahli Sunnah rahimahullah, bifathil jimi, dengan fathah jimnya. Jadi jimnya difathahkan al-ja'alah wa kasriha, atau dikasrahkan ji'alah. Oh, jadi ji'alah dengan ja'alah bisa. Kita bacanya ju'alah terus. Rupanya ja'alah ya. Wal aslu fiha, dan dalil. tentang bolehnya al-ju'alah atau ja'alah ini, bolehnya ju'alah, masyru'iyatul ja'alah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, waliman ja'a himlu ba'ir. Ini ceritanya Nabi siapa saya lupa. Nabi siapa gitu saya lupa. Jadi dia memberikan sayembara. Dan siapa orang yang bisa mendatangkan ini, himlu ba'ir, maka dia boleh membawa unta. Wa kana ma'luman, dan memang sejak dulu praktek sayembara seperti ini memang sudah diketahui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek sayembara ini sudah diketahui. Sudah diketahui itu maksudnya orang sudah mempraktekkan itu sejak lama. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab Sahih Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, hadithul ladighi, yaitu hadis tentang al-ladigh, itu orang yang disengat. Alladhi raqahu sahabi, yang diobati, yang di apa namanya raqahu, ya diobati oleh salah seorang sahabat. Ini sahabatnya kalau enggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, saya lupa. Ala qati'i ghanamin wa ghairi dzalika, dengan catatan dia mendapatkan qati'i ghanamin. Qafilah qati'i ghanam itu sejumlah kambing. Artinya sekompi kambing. Maksudnya kambing banyak. Jadi ada seorang kaya yang kemudian al-ladik disengat. Kalajengking atau apa saya lupa begitu. Kemudian yang bisa ngobatin itu sahabat itu. Lalu sahabat memberikan syarat. Dia bisa mengobati dengan catatan. Hadiahnya, bayarannya pakai al-ladik apa qati'il ghanam. Itu segerombolan kambing itu gitu. Jadi bisa jadi upah sayembara, upah jualah itu ditetapkan oleh si orang yang apa namanya mencari, bukan si jailnya gitu. Yang jailnya tinggal bilang iya gitu. Wali anna, lah ini penting nih. Jadi selain firman Allah dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hadis yang terjadi dengan Nabi atau juga para sahabat, وَلِأَنَّ الْحَجَّةَ قَدْ تَدْعُوا إِلَى الْجَعَالَةِ, karena hajat itu bisa saja memaksa kita untuk melakukan ja'ala. Jadi hampir banyak masalah yang kita dapati dalam bab mu'amalat ini, dalam kitab Kifayatul Akhyar, hampir semuanya dalilnya itu hajat. Gitu. Jadi memang ada hajat untuk akad tersebut, maka dibolehkan oleh syariat. Dan memang falsafahnya muamalat itu kan apa namanya istifa'u hawa'ijinnas, menunaikan hajat-hajat manusia untuk menegakkan kehidupannya, baik dari sisi sosial atau ekonomi begitu kan. Maka falsafah muamalat itu lebih ringan, dalam arti tidak sekuat atau seketat orang beribadah. Yang penting ada hajatnya di situ dan tidak melanggar pokok agama, nah, gitu. Maka itu dibolehkan. Tapi ketika dalam masalah ibadah, falsafahnya jauh lebih ketat dibanding muamalat. Kalau muamalat itu kan ada hajat memang, maka dibolehkan. Tapi kalau ibadah kan hajat nggak hajat ya kita harus kerjain. Namanya juga ibadah. Ibaratnya kalau ibadah tuh apa kata Tuhan, tapi kalau muamalat tuh hajat kita menuntut. Nah begitu. Jadi makanya dalam hal muamalat banyak ulama kemudian mencari takif terhadap akad yang terjadi di kita semua sekarang ini, untuk mencari semacam pemenuhan terhadap hajat hidup kebanyakan orang. Makanya kan muncul kemudian akad-akad baru dalam muamalat. Akad yang namanya ijarah muntahiyah bitamlik, leasing mobil itu ijarah, bukan jual beli kredit. Kan gitu. Kemudian macam-macam itu salah satu cara untuk melegalkan akad yang terjadi agar manusia hajatnya terpenuhi gitu. Karena kalau plek-plekan kita pakai teks begitu tentang muamalat, akhirnya banyak hajat manusia yang tidak terpenuhi. Dan itu akan mengganggu sisi ekonominya, sosialnya terganggu, dan akhirnya akan membuat sisi ruhaninya dan peribadatannya pun menjadi tidak stabil gitu. Jadi muamalat itu lebih wise gitu. Maka kalau dalam hal muamalat kebanyakan diharamin, justru kebalikan. Justru sebaliknya, falsafahnya muamalah itu menunaikan hajat manusia selama dalam penunaian tersebut tidak ada hak yang terzalimi, kan begitu. Seperti itu, ada hajatnya memang. Balil hajatu da'iyatun ilaiha, bahkan memang hajatnya sudah terjadi. Ada yang memaksa untuk melakukan ja'alah. Wala budda fi istihqaqil ujrati min idnin, dan haruslah istihqaqil ujrah, apa namanya, memberikan hak itu harus dengan izin. Jadi maksudnya kita nih, si ada apa namanya, ada orang, teman-teman, saya bikin sayembara. Siapa yang bisa apa namanya mendatangkan ini, maka dia harus apa namanya, dia dapat uang 5 juta. Nah, kita yang dengar itu harus izin dari si pemilik jail itu. Setidaknya kita dapat informasi dari orang yang terpercaya. Itu makanya nanti ada syarat bahwa orang yang melakukan atau orang yang ikut sayembara tersebut harus mendapat informasi yang benar. Wa yajuzu ay yakuna al-maj'ul lahu muayyanan, dan bisa jadi, boleh jadi, ay yakuna al-maj'ul, maj'ul itu upahnya. Jadi kan tadi dibilang, siapa yang bisa nemuin kucing saya dapat 5 juta. Nah, 5 juta itu maj'ul. Maj'ulahu. Maj'ulahu itu bisa jadi muayyanan. Muayyanan itu maksudnya bendanya, ada bendanya. Kaqaulihi Zaidin, kaqaulihi li Zaidin masalan, seperti orang mengatakan kepada Zaid contohnya, in radatta 'abdi, in radatta. Ini berarti ini ja'alahnya muayyan nih, langsung dituju siapa orangnya. In radatta 'abdi, kalau ente bisa balikin budakannya. Budakannya kabur kemarin. Ini cirinya gini, namanya ini nih. Suku bangsanya ini. Ente kalau bisa balikin itu budak, audabati falaka kadza, begitu. Maka ente dapat sekian gitu. Jadi sudah ditentukan. Wa yajuzu an la yakuna muayyanan, dan boleh jadi tidak muayyan. Oh, maksudnya maj'ulahu itu berarti orang ya. Maj'ulahu itu orang yang ditujukan untuk melakukan sayembara. Ini muayyan nih, muayyan langsung ditentuin namanya Zaid. Dia ngomong sama Zaid, "Zaid, ente kalau bisa balikin budak ane, ente dapat sekian." Itu maj'ulahunya muayyan. Oh, jadi maj'ul itu yang 5 juta itu. Maj'ulnya itu adalah upahnya. Maj'ulahu adalah orang yang dijanjikan upah kalau melakukan barang, melakukan pekerjaan tersebut. Boleh jadi maj'ulahu itu muayyanan, ditentuin seorang. Jadi enggak buat semua orang. Tapi cuma buat, kita punya teman namanya Heriri. Heri, lu kalau bisa dapat ini gua dekasah. Itu maj'ul. Maj'ulahu. Bisa jadi wa yajuzu an la yakuna muayyanan, boleh jadi maj'ulahunya tidak ditentukan, pokoknya siapa aja. Kaqaulihi man radda dhalati, seperti omongan dia siapa, pokoknya siapa aja. Man itu kan ada tunakirah dan ada apa namanya, ada tu umum, dia adalah kalimat untuk menunjukkan keumuman. Siapa aja, man radda dhalati, siapa yang bisa mengembalikan barang hilang saya, gitu. Falahu kaza. Fa idza radda al-maj'ul lahu dhalika, kalau kemudian al-maj'ul lahu, orang yang dituju dalam sayembara tersebut, artinya orang yang ikut sayembara. Maj'ul lahu itu Indonesianya yang enak apa ya? pelaku ya. Jadi kan ja'il itu yang menyediakan hadiah. Maj'ul lahu yang ngerjain itu pekerjaan buat dapat hadiah. Al-maj'ul itu hadiahnya. Al-maj'ul alaihi itu barang hilangnya. Fa idza radda al-maj'ul lahu dzalika, kalau kemudian maj'ul lahu itu orang yang mengikuti sayembara, orang yang jadi pelakunya itu sudah mengembalikan barang, artinya sudah menyelesaikan tugasnya, istahaqqal ja'al, maka dia berhak mendapatkan upahnya, ja'alnya, ja'alahnya. Walau lam yasma'ir raddu, walau lam yasma'ir raddu adzalika minal ja'ili, bal sami'ahu mimman yuthaqu bi khabarihi, Farudda ay faradda istahakko. Walau lam yasma. Kalau seandainya maj'ulahu tadi. Kata apa namanya. Ada tuan tanah bilang. Teman-teman para wartawan yang dirahmati Allah. Saya baru saja kehilangan istri saya. Istrinya hilang, tuan tanah istrinya hilang. Istri saya menghilang sejak 2 hari yang lalu, belum kembali, saya khawatir terjadi apa-apa gitu. Kemudian kata si tuan tanah, maka saya ingin buat sayembara, siapa orang yang ingin atau siapa orang yang bisa mengembalikan istri saya ke rumah saya, maka dia berhak mendapatkan uang 30 juta. Misalnya begitu, misalnya begitu. Nah, kita atau saya nih, itu tuan tanah namanya Wahyu misalnya. Itu Pak Wahyu ngomong begitu. Walau lam yasma'ir radd ila dzalika minal ja'il, kalaupun ada orang yang ikut melakukan sayembara tanpa dengar informasinya dari sifat Pak Wahyu. Pak Wahyu kan yang punya upah, yang punya kerjaan, yang punya duit. Dibilang siapa yang bisa mengembalikan istri saya dapat 30 juta. Ini ada orang yang enggak dengarnya dari Pak Wahyu. Lam yasma'ir raddu idzalika minal ja'il, dia tidak mendengar itu si orang yang mencari itu daripada si jahil, enggak dengar. Bal sami'ahu, akan tetapi dia dengar mimman yusaku bi khabarihi, dari orang yang dipercaya kabarnya. Dia dapat broadcast WhatsApp. Wah, sumber dari mana nih? Dari grup wartawan. Wartawan tadi habis di rumah, berarti benar nih. Ini terpercaya. Faradda, kemudian dia balikin ke dia atau istrinya. Rupanya istrinya selingkuh sama dia emang. Dia sendiri yang balikin. Istahaqqa, maka dia berhak. Kan tadi itu disebutin. Wala budda fi istihqaqil ajri ujrati min iznin. Harus ada izin. Salah satu bentuk izin dia dengar langsung. Tapi kalaupun dia tidak dengar langsung, dia bisa dengar dari orang yang dipercaya kabarnya. Begitu. Kemudian dia balikin itu barang hilangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bonsai. Dia balikin tuh barangnya, istahaqqa, dia mendapat uang jatah apa namanya atas sayembara tersebut. Wala yushtaratu aidan ay yakuna al-ja'lu min malikil mata'. Penting tuh. Tidak juga disyaratkan. Aidan, tidak juga disyaratkan ay yakuna al-ja'lu, bahwa barang yang dijadikan upah sayembara tersebut, min malikil mata', dari si pemilik harta yang hilang. Kan gini. Jadi ada Pak Wahyu nih. Pak Wahyu bilang, anak saya hilang Pak Haji. Gitu. Anak yang mana? Anak yang kedua. Namanya ini, cirinya ini, gini. Waduh. Hilang. Oh, kata Pak Haji, udah. Siapa yang bisa mulangin anaknya Pak Wahyu, saya kasih hadiah 5 juta. Jadi barang hilangnya punya Pak Wahyu, jaalahnya yang bikin Pak Haji nih, Pak Haji Andre nih. Gitu. Jadi Pak Haji Andre bikin jaal untuk barang hilang Pak. Jadi tidak mesti kalau dia yang hilang. Artinya tidak mesti karena ini untuk kemaslahatan dia, dia juga yang bikin apa, enggak mesti. Jadi bisa aja orang lain. Wala yushtaratu aidan ay yakuna al-ja'lu min malikil mata'. Bal law qala ba'du ahadin asa. Bahkan kalau seandainya ada sebahagian orang mengatakan man radda dhalat fulanin falahu alayya kadha. Siapa yang bisa man radda dhalat fulanin, siapa yang bisa balikin barang hilangnya Pak Wahyu, falahu alayya kadha, maka dia dapat 5 juta ntar dari saya. Gitu. Kan banyak tuh ya, kemarin jalah tuh sering terjadi tuh waktu timnas. Jadi kata yang punya duit, ntar timnas besok kalau menang dapat 1 miliar. Janjiin mulu, menang kagak kan gitu. Kan ya, itu bagian dari jalan tuh. Kata bos, nih lu kalau bisa ngegolin ke gawang ini, gua kasih bonus 10 juta misalnya. Itu jalan tuh. Falahu alayya kaza, maka dia berhak dapat sekian dari saya. Bukan dari orang yang hilang barangnya, tapi dari saya. Jadi gak ada masalah. Faradda man sami'ahu aw man balaghahu dhalika bitariqihi istahaqqal ja'al. maka kemudian mengembalikan siapa yang mendengar itu. Jadi saya dengar itu langsung dari Pak Haji Andre, auman balawuhu, atau dari orang yang menyampaikan dari Haji Andre. Jadi informasinya itu bertali-tali. Haji Andre yang ngomong, lu kalau bisa nggak balikin tuh anaknya Haji Wahyu, hilang anaknya. Kalau bisa ngulangin dapat 5 juta. Menyampe informasi, itu Pak Wahyu anaknya hilang, kata Haji Andre begitu. Kalau ada yang bisa balikin anaknya dapat 5 juta. Terus. Yang penting yusaku bi khabarihi, orang yang terpercaya kabarnya. Istahaqqal ja'al, maka dia berhak mendapatkan ja'al tersebut walaupun dia enggak dengar langsung dari si ja'il. Dia enggak dengar langsung dari ja'il, dia dengarnya dari tali-tali itu dan kabar-kabar itu. Wal aslu fi dzalika, dan dalil atau apa namanya dalil atas apa yang sudah kita katakan tadi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mu'minuna inda syurutihim, orang mukmin itu inda syurut, wajib menunaikan syarat yang sudah dia tetapkan sendiri. Gitu. Waalaikumsalam Pak Andi Ainuddin. Amin. وَيُشْتَرَتُ فِي الْجَعْلِ, dan disyaratkan dalam ja'ala, أَيَّكُونَ مَعْلُومًا, dalam ja'al, upahnya itu harus diketahui, أَنَّهُ عِوَدْ, karena ja'al itu adalah upahnya, bayarannya, عِوَدْ, فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِلْمِ, maka dia harus diketahui, بِهِ كَالْأُجْرَةِ, sebagaimana upah fil ijarati, dalam ijarah. Jadi gue kalau dapat ini, gue dapat berapa? Lu tenang aja, ntar gue anggap boleh begitu. Gua kalau bisa dapetin ini nih, berapa bayaran gua? Nah, 10 juta. Oke, 10 juta. Gua kalau bisa nangan ini, berapa bayaran gua? Lu enggak usah mikirin bayaran. Gua yang bayar. Ya lu bayar berapa? Ntar lu enggak usah mikirin, enggak usah mikirin, bayar 200 ribu doang lagi. Wa falau kana majhulan, kalau seandainya ja'alnya upahnya itu tidak diketahui, ka qaulihi, seperti orang mengatakan, man radda abiqi aw dhalati falahu thawbun, siapa orang yang bisa mengembalikan abiqi, budak kabur aku, aw dhalati, atau barang hilang aku, falahu thawbun, maka dia mendapatkan thawb. Thawb itu pahala, dia dapat pahala. Apaan pahala? Dia dapat ganjaran. Ganjaran apa nih? Harus jelas. Au alayya ridhahu, atau dia mendapatkan keridoan dari Allah. Keridoan mah kagak ada ukurannya. Pahala, keridoan, kesenangan kagak ada ukurannya. Jadi yang namanya upah itu harus jelas berapa yang mau dikasih upah. Begitu. Wa alayya qa qawlihi, sebagaimana dia mengatakan a'tihi syai'an fa huwa fasid. A'tihi syai'an, gua bakal kasih sesuatu. Itu juga fasid, fa huwa fasidun. Maka akadnya itu rusak. Jadi akadnya bukan ja'alah itu. Fa idza radda, kalau kemudian dia mengembalikan, istahaqqa ujratul mithli, maka dia berhak mendapatkan ujratul mithli, apa, upah semisal. Jadi kan begini, kata si Haji Andre, budak gua kabur. Siapa yang bisa? Jangan budak ya, kalau sekarang zamannya bukan budak. Misalnya pembantu, pembantu gua kabur tuh. Indikasinya sih dia ngambil sesuatu dari dapur. Ngambil apaan Pak Haji? Dia ngambil petai satu tangkai di bawah. Pokoknya siapa yang bisa balikin pembantu aneh, gua kasih sesuatu. Sesuatunya gak dijelasin, majhul. Tapi kemudian ada orang aja yang percaya sama Haji Andre. Dia kerjain tuh, dia cari tuh pembantunya, ketemu. Udah ketemu dia balikin, Ji, gue dapet nih pembantu lu nih. Maka kalau itu terjadi, falahu ujratu istahaqqa ujratul misli. Dia berhak mendapatkan ujratul misl. Ujratul misl itu apa ya? Upah serupa. Jadi kan ada mahar misl. Mahar misal itu mahar yang enggak sah. Maka maharnya itu nilainya disesuaikan dengan saudarinya gitu. Ujratul misli juga sama. Saya membara seperti ini biayanya sekian-sekian. Maka dimiripin aja sih gitu. Ujratul misli. Jadi upah yang sewajarnya. yang namanya orang nyari orang hilang sampai berhari-hari, ya wajarlah kalau dapat 10 juta kan begitu. Itu ujratul mitsl, ujar yang semisal. Upah yang semisal untuk satu pekerjaan ini begitu. Wa kadza law ja'ala lahu thiyabul 'abdi wa hiya majhulatun fakadzalika. Wa kadzalika law ja'ala lahu thiyabul 'abdi. Begitu juga kalau dia jadikan ja'ala thiyabal 'abdi, baju daripada budaknya, wa hiya majhulah. Dan dia tidak diketahui bentuknya kayak gimana. Jadi maksudnya siapa yang bisa dapetin budak saya, nanti baju yang dia pakai buat dia gitu. Orangnya juga hilang, gak jelas kan gimana. Fakadzalika, itu juga tidak sah. Jadi kalau tetap dilaksanakan, maka orang yang mendapatkan itu dapat ujratul mithl. Walau ja'ala malikud dabati dhalati rub'aha aw thulutsaha liman raddaha, qala syarakhsi la yasih. Syarakhsi ini salah satu ulama Ahnaf. Tapi ternyata di Asyafiyah juga ada namanya syarakhsi. Cuman saya belum cek nih syarakhsi ini punya kitabnya apa gitu. Walau ja'ala malikud dabati. Kalau seandainya malikud dabah, orang yang punya kambing. Ad-dalah, yang kambingnya hilang. Dabah itu hewan ya. Bisa kambing, bisa sapi, bisa unta, bisa keledai, bisa macam-macam. Kalau saja ada orang yang walau ja'ala malikad dabah, kalau seandainya si pemilik ad-dabah ad-dalah yang hilang, dia menjadikan ja'ala rub'aha, seperempat dari hewannya itu, au thulutsah, atau sepertiga dari hewannya tersebut jadi ja'ala. Siapa yang bisa balikin sapiannya, entar seperempat dari sapiannya buat dia. Ha, begitu. Liman radaha qala syarakhsi, dikatakan oleh Imam Syarakhsi, la yasih, tidak sah. Karena syaratnya harus maklum, sapinya juga kan enggak jelas. Orang sapinya hilang, berapa bobotnya kan juga enggak jelas. Wa qala al-mutawalli, tapi kata Syekh Mutawalli, sahib at-tatimah ini ya, Mutawalli, ya Syekh, itu jualannya sah itu. Qala Raf, jadi menjadikan barang yang hilang juga sebagai bagian dari ja'al. Ya Syekh, itu sah. Qala Rafi'iyyu, Imam Ar-Rafi mengatakan, hadza qaribun min istijaril murdi'ati bi juz'in min ar-radhi'i ba'da al-fitam. Ini seperti, ini masalahnya dekat sekali, sangat pembahasannya sangat mirip, min istijaril murdi'ati, daripada kita menyewa. Dia dekat dengan pembahasan menyewa orang yang menyusui, bijuz'in, dan upahnya bijuz'in minar radhi, setengah daripada ini yang jadi. Bu, ibu kan punya susu lumayan banyak nih, boleh gak nyusuin nih fulan bin fulan, nih anak kecil fulan bin fulan, boleh gak ibu susuin? Katanya boleh. Upahnya berapa? Upahnya setengah anak ini buat ibu gitu. Jadi setengah daripada anak itu, bijuz'in minar radhi, itu ba'dal fitam, nanti setelah penyusuan selesai, setengah dari anak ini kan bermasalah ya. Ya kalau budak mungkin sah-sah saja, jadi setengah dari badan dia itu punya yang menyusui gitu. Minar radhi ba'dal fitam, setelah menyusui selesai, ini setengah anak ini buat ibu, jadi bayarannya itu. Wal hukmu fi mas'alatu radhi annahu fasid. Hukumnya dalam masalah seperti ini, dalam masalah susuan, masa anak dibelah dua, jadi setengahnya punya yang menyusui, itu fasid. Karena manusia bukan barang, bukan iwat, bukan barang yang punya nilai yang bisa dijual belikan, kecuali kalau dibudak begitu. Itu hukumnya fasid. Maka kalau ini hukumnya fasid, begitu juga sama seperti ju'alah yang menjadikan ja'al sepertiga seperempat hewan itu sebagai ja'al. Gitu. Kama law istajarahu ala silkhid dabati. Sebagaimana orang yang menyewakan silkhid dabah. Silkhid dabah itu apa? Pelana. Pelana kudanya. Silkhid dabah. Silkhid dabah itu kulit. Gitu. Silkh itu kulitnya di apa? Kulitnya dikulitin. Dibuka. Jadi apa namanya? Bijil diha ba'dal forok. Apa namanya, bijil diha seperti orang istajarahu ala silkhi. Jadi kan begini, apa namanya, gue minjem sapi lo, gue nyewa sapi lo, bayar berapa? Ntar gue bayarin, make jasa gue ngulitin itu sapi. Ntar kan gue denger lo mau motong sapi. Ini sapinya gue sewa dulu, gue mau ngangkut barang. Ntar upahnya make apa? Upahnya make jasa ngulitin. Ah gitu maksudnya. Ba'dal farag. Setelah selesai itu nyewa menyewa. Au anna lahu rub'at thawbi ba'da nasji wa nahu dzalika. Atau dia bisa, dia mendapatkan apa namanya? Karena iwatnya enggak maklum itu. Iwatnya harus maklum. Iwatnya majhul tuh enggak boleh. Itu kan majhul tuh. Au anna lahu rub'at thawbi, atau dia berhak mendapatkan seperempat dari baju ba'da nasji, setelah di nasjid, setelah ditenun. Manahwi dzalika, atau sejenis yang itu, fa innahu fasid, maka akadnya batal. Tapi kalau tetap terjadi, jadi ujratul mithli jadinya. Qala Ibnu Rifati ka bani, kata Imam Ibnu Rifah, ka laisa kama qala Rafi, enggak, yang disebut Imam Rafi itu enggak benar. Orang kalau ija'alah lalu menjadikan setengah, seperempat, sebagian dari barang yang hilang itu sebagai ja'al, gitu. Itu enggak kayak yang disebut Imam Ar-Rafi'i, gitu. Karena fa innar radhi'a, karena fa innar radhi'a ja'ala juz'an minhu milkan laha ba'dal fitam, wal juz'u aynun wal a'yan wala tu'ajjal, wa huna in kana mawdhi'ud dabati ma'luman wal 'abdu mar'iyan fal wajhu as-sihah, wa illa fa yadhhar annahu mawdhi'a khilaf. Imam Ibnu Rifani menolak perkataan Imam Ar-Rafi, kemudian mengatakan fa inna, ini agak sulit nih, jadi pelan-pelan nih, fa inna fi radhi'i ja'a fa inna fi radhi'i ja'ala juz'an, karena dalam masalah radhi yang tadi susu menyusui, katanya ibu menyusui anak ini, ntar kalau udah selesai anak ini setengahnya buat ibu begitu. Fa inna fi radhi'i, karena dalam orang anak yang disusui, ja'ala juz'an minhu milkan laha ba'dal fitam, dia menjadikan sebahagian dari badannya sebagai kepemilikan untuk si ibu yang menyusui setelah fitam, setelah menyusui selesai. Wal juznu wal juz'u ainun, dan juz apa namanya, sebahagian dari badannya si radhi itu ain, itu muayyan ain, ada bendanya, wal ayan la tu'ajjal, dan transaksi terhadap ain itu tidak boleh di yu'ajjal, tidak boleh ditangguhkan. Wahuna, jadi maksudnya bahas masalah tadi menjadikan setengah, seperempat, sepertiga dabah yang hilang sebagai bagian dari ja'al, itu enggak sama seperti apa namanya ar-radhi. Karena kalau masalah radhi itu memang terlarang, terlarangnya bukan karena sama kayak itu, tapi terlarangnya karena emang yang namanya ain itu tidak boleh diajalkan ketika akad, tidak boleh ditangguhkan. Wa huna in kana mawdhi'ud dabati, dan dalam masalah ini nih, masalah ja'ala, in kana enggak boleh, maksudnya awal a'yan la tu ajal, maksudnya a'yan ini benda itu tidak boleh diajak, karena apa yang terjadi setelah ketika nyusui sama setelah fitam itu kan bentuknya berbeda. Maka kalau mau akad terhadap a'yan ketika itu, jangan a'yan yang kemungkinan berubah. Kalau kemungkinan berubah lalu ditajil, itu kan jadi masalah. Maka pendekatannya bukan itu. Dan huna dalam masalah ja'ala ini, in kana mawdhi'ad dabati ma'luman, kalau tempat di mana dabahnya itu memang diketahui, gitu. Kambing gue hilang di padang rumput yang sebelah sono. Lu cari, kalau lu dapat, lu bisa dapat setengah daripada kambing itu, seperempat daripada kambing itu. In kana mawdhi'ad dabati ma'luman, kalau tempat si kambingnya ma'lum diketahui, wal 'abdu mar'iyan, dan budaknya itu terlihat, fal wajhu as-sihah, maka pendapat yang benar, al wajh yang dipakai itu adalah sihah benar, karena syarat ja'al itu kan ma'lum, dan kambingnya kelihatan tuh, budaknya kelihatan tuh, ma'lum tuh, jadi terlihat begitu. Karena terlihat, maka diketahui ukuran setengahnya itu bisa dikira-kira. Wa illa, tapi kalau tidak terlihat, kalau tidak diketahui tempatnya, fayadhar, maka sangat yadhar. Apa namanya, masalah yang zahir dalam ini maudhu'il khilaf itu jadi perdebatan. I'lam, ketahuilah, annahu law ishtaraka jama'atun fi radhi, kalau banyak satu kelompok ishtaraka, dia bersekongkol, bersekutu untuk mencari barang yang hilang tadi, ishtaraku fil ja'al, maka dia berhak untuk berkongsi juga dalam hadiahnya. Yang bisa nyari, yang bisa dapat kucing saya kasih 5 juta. Lalu orang berkumpul nih, 5 orang, yuk kita cari. Maka nanti 5 jutanya buat dia rame-rame. Jadi bukan 5 juta atu-atu. Li'annahum ishtaraku fis sabab, karena mereka semua bersekongkol, berkongsi dalam sebab, wa yuqassam, maka dibagikan bainahum bisawiyah, secara sama rata, wa intafawat a'maluhum, walaupun pekerjaannya beda-beda. Ada yang nyari via internet, ada yang nyari di jalanan, ada yang nyari di ruangan, kan kerjanya beda-beda. Tapi karena mereka bersatu dalam hal itu, bersekutu, dia dapat upah yang sama. Li'annal amal fi aslihi majhul, karena amal pekerjaan itu aslinya kan majhul, tidak bisa ada ukurannya, enggak ada standarnya. Fala yumkin ri'ayatu miqdaruhu fi taqsid, maka tidak mungkin untuk memperhatikan detail kadar pekerjaan fi taqsid dalam pembagian upah. Oh, lu karena lu kerjanya di internet, lu cuma dapat 200 ribu. Enggak, susah untuk menentukan itu. Wal imam walil imam ihtimal fi tawzi'il ja'al ala qadri a'malihim. Walil imami, dan bagi imam pemimpin kelompoknya, ihtimal, ada apa namanya, ihtimalun fitauz, ihtimal itu maksudnya imam itu maksudnya Imam Al-Juwayni, mohon maaf. Ini pendapat Imam Al-Juwayni, ihtimal, ada kemungkinan fitauzi il ja'al, kita udah negesin bahwa yang bisa balikin barang hilang saya dapat 5 juta. Datang nih orang-orang bawa barang hilang. Ini ente semua sekelompok. Iya Pak Haji, saya sekelompok. Imam, maka kata Imam Al-Juwayni, itu di ada kemungkinan, ada apa kemungkinan untuk menjadikan upahnya itu ala qadri amalim, sesuai dengan pekerjaannya. Lu ngerjainnya apa? Saya sih nyari di internet, gini-gini. Lu kerjaannya apa? Saya nyari di jalanan. Yang namanya ini siapa? Ini ya, lu namanya di mana? Saya sih gak nyari Pak Haji, cuman saya lagi nongkrong ngopi di atas loteng, ada kucing itu, saya nemu dah. Lu kerjaannya, walaupun lu dapat kerjaan lu enteng banget, lu dapat cuma 200 ribu. Ah, yang di jalanan ini susah nih, keringetan, panas, lu dapat sejutaan. Li'annal amal ba'da tamamihi qad indobat. Karena amal kalau sudah selesai, kita bisa indobat, kita bisa ukur takar. Ini cuma nongkrong doang, emang kebetulan, begitu. Far' wallahu alam, far' cabang masalah. Entar ya. Cabang masalah. Qala malikul mata'i li Zaidin masalan. Ada orang yang malikul mata', yang pemilik barang hilang, ngomong kepada Zaid. Contohnya misalnya, in radadta dhalati. Kalau ente bisa balikin barang hilang ane, falaka dinar. Ente dapat sedinar, satu dinar. Fasa'adahu wairuhu. Kemudian dia dibantu nih, si Zaid dibantu. Kan Zaid dibilangin sama Haji Andre, Zaid, barang aneh hilang, kucing aneh. Kalau ente bisa dapat kucing aneh, ente dapat 5 juta. Lalu Zaid ini dibantu oleh orang lain, Furud, Nuzir, maka dilihat nih. In qasada musa'adata Zaidin, kalau emang dia yang bantuin, emang bermaksud untuk membantu Zaid, istahaqqa Zaidu dinar, maka Zaid yang berhak mendapatkan dinar. Karena tujuannya buat bantu Zaid doang. Wa illa, tapi kalau emang tujuannya bukan buat bantu Zaid, tapi emang buat dapetin itu dinar, maksudnya emang bertujuan untuk mendapatkan ja'al juga, begitu. Istahaqqa nisfah, dia berhak mendapatkan setengahnya faqad, setengahnya aja. Wa in raddahu wairu Zaidin. Ini masalahnya maj'ulahunya muayyan, maj'ulahunya udah ditentuin di Zaid gitu. Zaid ditentuin udah sama Haji Andre. Zaid ente gitu. Jadi Haji Andre enggak ngomong ke umum. Maka kalau Zaid dibantu, maka si bantu yang bantu ini mau ngapain nih? Kalau dia mau tujuannya emang buat bantu Zaid, dia enggak dapat apa-apa. Tapi kalau emang tujuannya bukan bantu saya, tapi emang buat dinar begitu, maka dia dapat setengahnya saja. Istahaqqa Zaid, mana tadi? Istahaqqa nisfah. Wa in raddahu ghairu Zaidin. Tapi kalau yang ngembaliin bukan Zaid, lam yastahiq syai'an, dia enggak dapat setengahnya. Enggak dapat apa-apa. Karena maju'ul lahunya muayyan buat Zaid doang. Qalahul qadi, itulah yang dikatakan oleh Qadi Husain. Qala Rafi'i, Imam Ar-Rafi mengatakan in raddahu ghairu Zaidin bi izni Zaidin. Kalau ada orang lain yang ngembaliin yang bukan Zaid, tapi dia ngembaliinnya atas izin si Zaid gitu. Lu disuruh Pak Haji ya nyari kucing. Iya. Ya udah gue ikut nyari ya. Pak Haji ngomong ke Zaid doang gitu. Tapi si temennya nih namanya Andri. Ya, namanya siapa ya? Namanya Ziad. Ziad, lu disuruh Pak Haji Andre nyari kucing hilang. Iya. Ya udah gue bantu nyari ya, gue ikut ya. Gitu. Kata Zaid, ya udah cari dah. Gitu. Akhirnya nyari juga nih. Bi izni Zaidin. Ittajaha takhrijuhu, maka sudah ditakhrij masalah ini. Masalahnya ala annal wakil hal yuwakil, apakah al apa namanya ittajaha takhrijuhu ala annal wakil hal yuwakal. Hal wakil yuwakal itu maksudnya halil wakili wa hal yuwakil, ya yuwakil apa yuwakal. Apakah boleh seorang yang diwakilkan itu memberi perwakilan lagi begitu? Ini kan masalahnya haji dalam konteks takifnya Haji Andre memberikan perwakilan kepada Zaid, cariin gitu. Nanti dapat upah. Lalu Zaid yang namanya wakil, hal wakil apakah dia boleh mewakilkan lagi kepada orang lain? Nah, itu kan jadi perdebatan juga. Tapi seingat yang kita pelajari, seingat yang saya pelajari, yang kita baca, itu kan wakil boleh. Wakil nggak boleh mewakilkan. Wakil tidak boleh mewakilkan. Makanya tetap yang dapat jatah itu Zaid. Tapi nanti kalau Zaid mau bagi kepada Ziyad, ya bagus-bagus saja, nggak apa-apa. Cuman akadnya itu hanya kepada Zaid gitu. Tapi kalau kemudian Haji Andre, lu Zaid kagak dapet lo, udah lu nggak dapet apa-apa, ya udah Ziadnya nggak dapet, Ziadnya juga nggak dapet kan. Itu pelajarannya, jangan ngurusin urusan orang kan. Yang disuruh Zaid lu jangan usah repot-repot dah begitu. Wallahu a'lam. Itu ya. Faslun wa idza wadafa ila rajulin ardan liyazra'aha, itu nanti besok bab baru, yaitu namanya bab al-mukhabarah. Wallahu ta'ala alam. Pak Andi Ainuddin, hukumnya uang akad atau DP yang kalau kita batalin, maka uang DP itu akan hangus. Bay'ul urbun itu memang diperdebatkan. Tapi nanti kita sampai pada bab bay'ul urbun. Bay'ul urbun itu baik jual beli dengan uang DP. Nanti ketika ada pembatalan, infasakh, apakah DP-nya boleh dibalikin? Karena DP itu bagian daripada barang dagangan dan barang dagangnya nggak jadi. Atau DP itu ya sudah menjadi haknya si penjual. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita sampai pada bab itu. Ya, nanti kita sampai pada bab itu. Tapi dalam pandangan Asy-Syafi'iyah, seingat yang saya pelajari, urbur itu bukan bagian dari barang dagangan. Jadi kalau barang dagangannya nggak jadi, urubunnya dibalikin. Cuman memang pembolehan ada potongan, sebab biaya real kerugian waktu yang diterita oleh si penjual atas penundaan waktu karena enggak jadi beli itu. Tapi nanti kita sampai pada bab bai'ul urubun insyaallah. Jadi tinggal kita sabarin aja. Namanya belajar kitab kudu disabarin. Kita sampai pada waktunya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para teman, dari para guru-guru kami, para kiai, para tokoh masyarakat, para ajengan, termasuk teman-teman sajadah muslim. Kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon untuk dikoreksi, bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.